Baik, Bapak Ibu, para tamu undangan yang berbahagia, tentunya pada pagi hari ini sekali lagi saya tidak mengurangi rasa hormat saya yang begitu luar biasa, yang begitu dalamnya. Saya pagi hari ini bisa menghibur panjenengan semua, tentunya dalam rangka HUT Skadron Teknik ya, 042 yang ke-50. Alhamdulillah. Baik, kali ini langsung saja kita panggil salah satu artis topnya Indonesia. Baik, masih bersama New Rian Musika, ada Desi Talita. New Rian Musika.